Mitra bisnis, tahun ini puluhan koruptor dan teroris mendapat remisi Natal. Dirjen Pemasyarakatan mengatakan remisi khusus Natal merupakan hak semua napi yang berkelakuan baik dan telah menjalani hukuman lebih dari 6 bulan. Di sisi lain, remisi untuk napi koruptor dan teroris masih menjadi polemik. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pengacara Farhad Abbas. Pak Farhad, apa komentar Anda? Itu kan sebenarnya hak prerogatif daripada presiden, hak istimewa presiden tuh. Nah, jadi masa para napi yang berkelakuan baik, kemudian dapat dari perayaan agama dan dari kemerdekaan itu sah-sah saja dan wajar agar mereka lebih dalam pembinaan di dalam penjara bisa berprestasi, berperilaku baik, sehingga itu adalah harapan untuk mengurangan atau pengurangan daripada masa hukuman yang mungkin panjang atau lama. Jadi itu adalah termasuk bagian daripada hak yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45. Sebenarnya apa arti remisi bagi para napi? Ya, itu merupakan satu hiburan, harapan, impian dan juga bunga-bunga atau hadiah bagi para terpidana tersebut agar mereka lebih cepat keluar dari penjara. Kan sifatnya penjara adalah pembinaan agar mereka kembali ke masyarakat dan dibina dan bisa memberi yang terbaik buat masyarakat, keluarganya, dirinya, bangsa dan negara. Apakah ini juga dilakukan di negara lain? Oh iya, kalau hampir seluruh negara di dunia itu hampir semua ada hak istimewa gitu. Daripada kepala negara ya mungkin melalui menteri kehakiman dan kepala lembaga yang menilai prestasi dan kelakuan baik daripada para terpidana tersebut gitu. Demikian Farhad Abbas, saya Kiki Wijaya.